pertama. Dia cantik kerubalan, mirip wajah mamanya. Putarlah hai segera, hai anakku yang pertama. Ha! I love you for gembol sari bergoyang. Ha! Kau ku jadikan ratu di dalam rumah tangga. Ku serahkan semua hanya untukmu sayang. Wahai bunga permata hatiku, besarlah hai segera, hai anakku yang pertama. Riang hati gembira yang ku tunggu telah tiba. Anakku yang pertama, hai anakku yang pertama. Jadikan raja di dalam rumah tangga. Ku surahkan semua hanya untukmu sayang. Wahai bunga permata hatiku, besarlah hai segera, hai anakku yang pertama. Riang hati gembira yang ku tunggu telah tiba. Anakku yang pertama, hai anakku yang pertama. Oh, anakku yang pertama. Oh, anakku yang pertama.